بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ومنها dan diantara hadis-hadis yang menunjukkan syafaat adalah hadithu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadith Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu." Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan. Thumma sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran. Karena sesungguhnya barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Azza wa Jal akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Thumma salullaha lil wasilata, kemudian mintalah kepada Allah Ta'ala al-wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillahi. Karena sesungguhnya al-wasilah tersebut adalah sebuah kedudukan di dalam surga yang tidak pantas kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Faman sa'ala lil wasilata hallat lahu syafa'atu, maka barang siapa meminta wasilah untukku, halal baginya syafa'at. Wa minha hadithu Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang syafaat adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida'a Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang syafaat adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengatakan tatkala mendengar azan, ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, berilah kepada Muhammad alaihi salatu wassalam wasilah dan keutamaan, dan bangkitkan beliau pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat nanti. Wasyafa'atu thabitatun li nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalamu walisairin nabiyyina وثابتة للصديقين والعلماء والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين. Dan syafaat ditetapkan bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seluruh para nabi, dan ditetapkan pula bagi siddiqin, para ulama, para syuhada, orang-orang saleh, dan seluruh orang-orang yang beriman. Walakinnaha la tuqbalu illa bisyartaini. Akan tetapi syafaat tidak diterima melainkan dengan dua syarat. Iznullahi lisyafi'i wa ridahu 'anil mashfu'i fihi bi an yakuna minal muwahhidin. Yang pertama, izin Allah bagi pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat, yaitu orang yang diberi syafaat tersebut termasuk di antara ahlut tauhid. Fala tuqbalu fil kafirina. Maka syafaat tidak diterima bagi orang-orang kafir. Wal adillatu ala dzalika katsiratun. Dan dalil-dalil yang menunjukkan dua syarat tersebut banyak. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada seorang pun memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Itulah Allah Rabb kalian, maka beribadahlah hanya kepadanya semata. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wa qala ta'ala, qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardh وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang musyrik, serulah sesembahan-sesembahan yang kalian sangka sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidaklah menguasai seberat semut kecil pun di langit-langit maupun di bumi, dan mereka tidak memiliki saham kepemilikan di dalam langit-langit dan bumi, dan Allah Ta'ala tidak memiliki penolong di antara mereka. ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Dan tidaklah syafaat bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan baginya, hingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari kalbu-kalbu mereka, yaitu para malaikat. Mereka yaitu para malaikat mengatakan apa yang Rabb kalian ucapkan. Mereka mengatakan kebenaran, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wa qala ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan Allah Ta'ala berfirman pula, betapa banyak malaikat di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikitpun kecuali bagi orang yang Allah izinkan, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala bagi siapapun yang Allah kehendaki dan ridai. Wa qala ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Dan Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, katakanlah wahai Nabi, hanya milik Allah lah seluruh syafaat, hanya milik Allah lah kekuasaan di langit-langit dan bumi, kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. والآيات في هذا كثيرة. Dan ayat-ayat tentang hal ini banyak. وقد ضل في الشفاعة بعض الطوائف. Dan sungguh sesat tentang syafaat sebagian kelompok. Ta'ifatul khawariji wa ta'ifatul mu'tazilati. Kelompok khawarij dan kelompok mu'tazilah. Fa innahum yunkiruna an takuna hunaka syafa'atun fi man yadkhulun nara min ahli al-ma'asi. Karena sesungguhnya mereka orang-orang khawarij dan mu'tazilah mengingkari bahwa di sana ada syafaat bagi orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan para pelaku kemaksiatan. Wa yahkumuna 'alaihim bil khuludi fin nari. Dan mereka menghukumi para pelaku kemaksiatan, yaitu para pelaku dosa besar, dengan kekekalan di dalam neraka. Wa yata'allaquna bi ba'dhin nususil qur'aniyatil khassati bil kuffari. Dan mereka orang-orang khawarij dan mu'tazilah bergantung pada sebagian dalil-dalil di dalam Al-Quran yang khusus bagi orang-orang kafir. Fayunazzilunaha 'alal 'usatil ladzina dallatin nususul mutawatiratu minal kitabi was-sunnati 'ala annahum mimman tanaluhumus syafa'atu. Lalu mereka orang-orang khawarij dan mu'tazilah menempatkan dalil-dalil tersebut, memberlakukan dalil-dalil tersebut kepada para pelaku kemaksiatan, yang dalil-dalil yang mutawatir dari Alkitab maupun Sunnah menunjukkan bahwa mereka, yaitu para pelaku kemaksiatan tersebut, termasuk di antara orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Bal hum as'adun nasi bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Bahkan mereka adalah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, bahwasanya beliau berkata, qila ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati. Dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadithi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwasanya tidaklah bertanya kepadaku tentang hadis ini seorang pun yang lebih dahulu daripada dirimu, karena apa yang aku lihat berupa semangatmu terhadap hadis. As'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam kalbunya atau dari dalam dirinya. Wa minan nususil lati yata'allaquna biha, dan di antara dalil-dalil yang mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah bergantung padanya, yaitu dalam mengingkari syafaat bagi para pelaku kemaksiatan, pelaku dosa besar. Qauluhu ta'ala fil kuffari, firman Allah Ta'ala tentang orang-orang kafir. Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at para pemberi syafa'at. Wahadhal istidlalu bihadihil ayati yadullu ala annahum ahlu ahwa'in. Dan pendalilan ini dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah para pengikut hawa nafsu. Fasiyaqul ayati qablaha yadullu ala butlan istidlalihim, karena konteks ayat-ayat sebelumnya menunjukkan batilnya pendalilan mereka. Karena yang dimaksud dalam ayat tersebut, yang syafaat tidak bermanfaat bagi mereka adalah orang-orang kafir. Qala ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun tu'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Setiap jiwa akan merasakan akibat dari keburukan yang mereka lakukan, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga, saling bertanya satu dengan yang lain tentang para pendosa. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka berkata, yaitu para pendosa tersebut. Dahulu kami tidaklah termasuk di antara orang-orang yang salat, dan kami dahulu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, dan dahulu kami mengucapkan kebatilan bersama orang-orang yang mengucapkan kebatilan, dan dahulu kami mendustakan hari pembalasan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini yang disebutkan di sini adalah orang-orang kafir. Hingga kematian mendatangi kami, sehingga syafaat tidak bermanfaat, sehingga syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Fahadihi al-ayatu khasatun bil-kuffari alladhina kazzabu Allah wa rusulahu wa kutubahu bi-anna hunaka ba'than wa mujazatan ala al-a'mali ila akhiri ma yata'allaku bil yaumil akhiri. Maka ayat-ayat ini khusus bagi orang-orang kafir yang mendustakan Allah, para rasulnya, dan kitab-kitabnya dengan anggapan bahwa bahwasanya di sana ada dibangkitkannya manusia setelah kematian dan balasan terhadap amalan dan yang lainnya yang terkait dengan hari akhir. Mereka mendustakan perkara-perkara ini. Walaysa kadzalika 'usatul muwahhidina alladzina bitauhidihim wa imanihim billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri yanaluna syafa'ata kama fin nususil mutawatirati. Dan tidak demikian para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlu tauhid yang dengan sebab tauhid mereka, keimanan mereka kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, mereka berhak mendapatkan syafaat sebagaimana di dalam dalil-dalil yang mutawatir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka yang benar dan merupakan madhab ahlus sunnah sebagaimana kata syarih hafizahullahu ta'ala baru saja, bahwa para pelaku kemaksiatan, para pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid, mereka berhak mendapatkan syafaat. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.